الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأني بدينا أعزكم الله kita sampai pada ucapan penulis قوله الرحمن الرحيم. Iya sampai situ. Baik. Qauluhu Ar-Rahmanur Rahim. Yani masih Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada penggalan kata Ar-Rahmanur Rahim, qala Ibnu Jarir haddatsani Asy-Syari. Ibnu Yahya qala haddatsana Utsman ibn Zufar. Qala sami'tu Al-Arzami yaqulu Ar-Rahmanu bi jami'il khalq. Ar-Rahman yani Allah merahmati semua makhluk-makhluknya. Rahmat Allah meliputi seluruh makhluknya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau telah meliputi segala sesuatunya dengan rahmat dan ilmu-Mu. Ya, tidak ada satupun dari makhluk Allah kecuali Allah ketahui. Dan tidak ada satupun dari makhluk Allah kecuali Allah merahmatinya. Warrahimu bil mu'minin. Adapun ar-rahim khusus untuk orang-orang yang beriman, penyayang. Wasaqa bi sanadihi an Abi Sa'id yani Al-Khudri, dan dibawakan sanadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Isa ibn Maryam qala ar-rahmanu rahmanul akhirah wad dunya war rahimur rahimul akhir. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Isa ibn Maryam qala, Isa ibn Maryam mengatakan ar-rahmanu rahmanul akhirati wad dunya. Rahman maha rahmah di hari akhirat dan di dunia. Warrahim rahimul akhirah. Adapun rahim khusus untuk hari akhirat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wasmuhu Allahu taala dalun ala kaunhi ma'luhan ma'buda. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nama Allahu taala dalun ala kaunhi ma'luha, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa taala dipertuhankan, ma'budan yang disembah. Ya lahul khalaiq, yang disembah, yang dipertuhankan oleh seluruh makhluknya. Mahabbatan wa ta'dhiman wa khudu'a. Diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan ketundukan. Barakallahu fikum. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah karena kita dan dengan kita mencintainya, mengagunginya dan tunduk terhadapnya. Wa mufzi'an ilaihi bil hawa'iji wan nawa'idi. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, mufzi'an ilaihi, sesegera mungkin, secepat mungkin kita akan mengarah kepadanya. Fil hawa'i jiwan nawa'id, di setiap kebutuhan kita dan di setiap permasalahan yang kita hadapi. Nawa'id itu masalah-masalah kehidupan. Barakallahu fikum. Hawa'i di setiap kebutuhan kita. Jadi setiap ada masalah langsung kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika mustalzimun likamali rububiyyatihi wa rahmatihi. Yang demikian itu mengharuskan, melazimkan adanya kesempurnaan rububiyah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap ada kebutuhan kita, kita larinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada Allah sempurna dan semua yang kita inginkan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutadhamminataini likamalil mulki wal hamd. Yang kesempurnaan rububiyah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengandungi kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah dan pujian untuknya. Wa ilahiyatuhu wa rububiyatuhu wa rahmaniyatuhu wa mulkuhu mustalzimun li jami'i sifati kamalihi. dan ketuhanan Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, rahmaniyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Rahman, kemudian mulkuhu, empat ini kerajaan, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, ini ketuhanannya yang disembah, yang diibadahi, rububiyahnya, bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, dan kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Empat ini mustalzimun li jami'i sifati kamalih, mengharuskan bahwa di sana ada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Id yastahilu thubutu dzalika liman laisa bihayy. Karena tidak akan mungkin Allah disembah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, memiliki sifat rahmat, memiliki segala sesuatunya kalau Allah tidak hidup. Jadi mustalzimun li sifatil hayah. Bahkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengharuskan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluhiyah, rububiyah, rahmaniyah dan sifatul mulk. Tidak akan mungkin, barakallahu fik. Yastahilu thubutu dzalika. Tidak mungkin ada empat itu kalau Allah tidak maha hidup. Allah tidak maha mendengar, Allah tidak maha melihat, Allah tidak maha mampu. Tapi Allah tidak bisa berbicara. Wala fa'alu lima yurid. Barakallahu fikum. Jadi harus Allah hayyun. Allah sami, Allah basir, Allah qadir, mutakallim, fa'alu lima yurid, wala hakimun fi aqwalihi wa af'alihi. Tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala mesti hakim, bijaksana di ucapannya dan perbuatannya. Fasifatul jalali wal jamali akhassu bismillah. Baik. Maka sifat kemuliaan dan keindahan adalah sifat kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Wasifatul fi'li wal qudrati wattafarrudi bidurri wan naf'i wal ata'i wal mani wa nufudil masyiati wa kamal quwwati wa tadbiri amril khaliqati akhassu bismir rabb. Kita ulangi. Sifatul jalali wal jamal, sifat kemuliaan, sifat jamal, keindahan, ini khusus bagi nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sebagai Tuhan. Wa sifatul fi'li, dan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, al-qudrah, tayyib, wat tafarrud bis-sa'ib bid-durri wan naf'i wal ata' wal man'. Ini bahwa Allah bersendirian dalam menentukan kemudaratan, kemanfaatan. Allah bersendirian dalam memberi, Allah bersendirian dalam menahan pemberian. Wa nufudin masyiati, dan terlaksananya kehendak. Wa kamalul quwah, dan kesempurnaan kekuatan. Wa tadbiru amri khalqi al-khaliqah, dan pengurusan seluruh urusan makhluk-makhluknya. Ini akhassu bismir rabb. Barakallahu fiik. Sifat-sifat ini khusus dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Kalau yang tadi itu Allah. Wa sifatul ihsani wal juri wal birri wal ihsan wal hanan war ra'fa wal lutf akhassu bismir rahman. Adapun sifatul ihsan, sifatul jud. Jud yakni kedermawanan, al bir kebaikan, wal hanan kelembutan, war ra'fa wal lutf. Ini sama-sama mirip-mirip al hanan, al ra'fa wal lutf. Kelembutan akhassu bismir rahman, merupakan kekhususan bagi nama Allah Subhanahu, sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman. Tadi yang pertama Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. Ini pembagian-pembagiannya, barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu taala aidan, Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanahu. Ar-Rahman menunjukkan sifat-sifat yang Allah tegak dengannya Subhanahu wa taala. Warrahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Rahman barakallahu fikum, sifat dzatiyahnya, barakallahu fikum. Warrahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, hubungannya dengan yang dirahmati. Baik. Wa idza aradta fahma hadza, kalau engkau pengen mengetahui lebih jelas mana sih Ar-Rahman, mana Ar-Rahim, perbedaannya, fata'ammal qawlahu ta'ala, maka silahkan kalian memperhatikan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman rahim. Barakallahu fikum. Innahu bihim raufur rahim, yakni orang-orang beriman. Walam yaji' qattun rahmanun bihim. Tidak pernah ada dalam Al-Qur'an rahmanun itu. Wa kadal bina rahman dari rahmanan, tidak ada, cuma rahima. Jadi rahim khusus untuk orang-orang yang beriman, rahman untuk seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada yang mengatakan, orang kafir juga dirahmati. Iya, dirahmati. Dengan rahmat yang umum, dia diberi makan, dia diberi kehidupan, dia diberi rezeki, dia diberi minum, dia diberi berbagai macam bentuk rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ditangguhkannya dia, masih diharapkan untuk apa? Tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang sifatur rahman bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Barakallahu fiik. Wa qala inna asma'ar rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'utun. Beliau mengatakan, masih Ibnu Qayyim mengatakan, inna asma'ar rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'ut. Nama-nama Rabb ta'ala adalah nama-nama dan sifat. Fa innaha dallatun ala sifati kamalihi. Maka ini menunjukkan tentang sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Fala tanafi biha bainal alaniyati wal wasfiyah, maka tidak akan ada pertentangan antara al alaniyah wal wasfiyah, ini nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ar-Rahman ismuhu ta'ala wa wasfuhu, maka Allah setiap memiliki nama ada sifat yang dikandunginya. Beda dengan manusia, manusia boleh jadi namanya bagus, sifatnya beda, tidak sesuai dengan sifatnya. Barakallahu fikum. Seperti misalnya orang namanya Khalid. Apa artinya Khalid? Khalid kekal. Dia tidak kekal. Barakallahu fikum. Sebentar lagi mungkin mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Boleh jadi orang namanya soleh, tapi tidak soleh. Baik. Boleh jadi orang namanya Zaki. Zaki itu suci, bersih. Barakallahu fikum. Tapi ternyata banyak pelanggaran yang dilakukan. Ini tidak sesuai namanya dengan sifat yang dimilikinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap namanya mengandungi sifat. Fa min haitsu huwa sifatun jara ta'abi'an bismillah. Dari sisi bahwa itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, jara tabi'an bismillah, maka dia akan mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min haitsu huwa ismun, dan dari sisi bahwa itu adalah nama, warada fil qur'ani ghairu tabi', bal wurudul ismil 'alam ka qoulihi ta'ala. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an, wa min haitsu huwa ism, dan dari sisi bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim, Ar-Rahman, warada fil qur'ani ghairu tabi', maka ada dalam Al-Quran dia tidaklah mengikut. Bal wurudul ismil alam. Kaqulih ta'ala ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ar-Rahman di sini artinya nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nama, tapi tentunya tapi penekanannya ar-Rahman di sini adalah nama. Paham? Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas dari ucapannya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alhamdulillah. Kita baru masuk bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke kata-kata alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alhamdulillah asyarh wa ma'nahu as-sana'u bil kalami alal jamil ala wajhi ta'zim. Alhamdulillah, ini pujian, segala puji bagi Allah, kita artikan demikian. Artinya as-sana'u bil kalami alal jamil. Pujian dalam bentuk ucapan terhadap kebaikan. alal jamil ala wajhi ta'zim dalam bentuk pengagungan. Pamuriduhu al-lisan, maka tempat keluarnya pujian itu adalah lisan, lisan yang mengucapkannya. Wal qalb, tayyib. Pujian itu dalam bentuk apa? Ucapan dan keyakinan dalam hati. Wasyukru, alhamdulillah kan memuji. Asyukru yakunu bil lisan wal janani wal arkan. Syukur dengan lisan dan dengan hati dan dengan perbuatan. Kalau memuji hanya dua, memuji dengan apa? Dengan lisan dan dengan hati. Kalau bersyukur, syukur dengan tiga. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Bahwa amu minal hamdi muta'allakan, maka syukur itu lebih umum, lebih luas daripada memuji. Paham barakallahu fikum. Dari sisi ketergantungan dan hubungannya, wa khassu sababan, dan lebih khusus sebabnya, li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'amah. Dan syukur lebih khusus sebabnya. Kenapa? Karena syukur barakallahu fikum dikatakan lebih khusus karena pada saat kita diberi nikmat. Beda dengan pujian. Pujian lebih umum. Boleh jadi kita memuji sesuatu atau memuji seseorang sementara kita tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Paham insyaallah? Tidakkah kita ketika kita mendengar seorang yang baik, seorang yang dermawan, seorang yang masya Allah, apa yang kita ucapkan? Baik-baik sekali tuh, masya Allah. Kita puji kan gitu. Baik, kita puji karena kebaikannya. Tapi untuk mensyukurinya, ya biasanya apa? Karena kita mendapat nikmat daripadanya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Bisa dipahami barakallahu fikum. Jadi syukur itu lebih luas. Lebih luas daripada memuji dari sisi apa? Hubungan dan ketergantungannya. Dan syukur lebih khusus karena dari sisi sebab. Barakallahu fikum. Kalau orang memuji boleh jadi kita mendapatkan pemberiannya, boleh jadi juga tidak. Baik, kalau kita bersyukur berarti kita telah mendapatkan kebaikannya. Walhamdu ammu sababan wa khassu mauridan li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mati wa ghairiha. Alhamdu ammu sababan. Baik. Alhamdu memuji ini sebabnya lebih umum, wa khassu mauridan. Baik, ini cuma dengan apa? Cuma dengan lisan dan hati. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mati wa ghairiha. Karena memuji boleh jadi kita mendapatkan nikmat daripadanya atau tidak. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ini. Kita memuji seseorang boleh jadi karena kita mendapatkan kebaikannya atau tidak mendapatkan kebaikannya. Baik. Bahwa amu minal hamdi muta'allakan wa khassu sababan li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Walhamdu amu sababan wa khassu mawrida li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mati wa ghairiha. Fabainahuma umumun wa khususun wajhi. Maka di antara keduanya ini, syukur dan hamd, memuji dan bersyukur, ini ada keumuman dan kekhususan dari masing-masingnya. Ya jama'u ya jitami'ani fi madda wa yanfaridu kullu wahidin min al-akhar fi madda. Ya jitami'ani fi madda, berkumpul antara memuji dan bersyukur pada satu materi dan akan terpisah di materi yang lainnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, kemudian apa? Bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyar asahuma kila fi makna salatillahi ala abdihi. Yang paling sahih dari yang dikatakan oleh para ulama tentang makna salatnya Allah bersalawat kepada nabinya, ma dzakarahul Bukhari, yakni apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, an Abi Aliyah qala salatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Baik, kalau Allah bersalawat kepada nabinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan Rasul, sungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Allah ketika bersalawat kepada nabi artinya apa? Memuji-muji rasulnya, memuji-muji nabinya di hadapan para malaikat. Adapun salawat manusia, salawat malaikat adalah mendoakannya. Paham? Barakallahu'alaikum. Qala salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Kalau Allah bersalawat kepada nabinya, berarti Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat. Wa qarrarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, ini dibenarkan, dikuatkan oleh Ibnu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa nasarahu fi kitabaihi, dan beliau menyokongnya di dalam dua kitabnya, Jala'ul Afham dan Bada'iul Fawaid. Barakallahu fikum. Yani kalau Allah memuji, kalau Allah bersalawat kepada nabinya, berarti Allah memujinya. Qultu wa qad yuradu biha ad-du'a. Aku katakan boleh jadi doa as-salat bermakna doa kama fi al-musnad an Ali marfu'an. Al-malaikatu tusalli ala ahdikum madama fi musallahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Yani kalau malaikat, kalau al-malaikat bersalawat, berarti Allah berarti malaikat mendoakannya. Seperti mana dalam al-musnad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-malaikatu tusalli ala ahdikum madama fi musallahu. Malaikat senantiasa bersalawat untuk kalian. Tapi bukan cuma untuk Nabi, malaikat bersalawat, tapi untuk kalian. Tapi kapan malaikat bersalawat untuk kalian? Yang mendoakan kalian. Madama fi musallahu, ketika dia selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia masih tetap di posisi salatnya, belum dia rubah-rubah, belum bergeser, belum pindah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menerus malaikat mendoakan kalian madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya. Malaikat mengatakan Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu malam yuhdith fihi malam yu'dhi fihi, selama dia tidak batal wudunya dan selama dia tidak mengganggu saudaranya. Paham barakallahu fikum. Baik. Selama dia masih di tempatnya dan tidak mengganggu saudaranya. Ya gangguan apa saja boleh jadi dia. Baik. Menindis paha saudaranya. Ya kan, dalam posisi duduk dia. Baik. Boleh jadi dia buang angin setelah itu. Berarti kalau malaikat bersalawat artinya malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Qauluhu wa ala alihi ay atba'ihi ala dinihi, dan keluarga, yakni para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas agama ini. Nassa alaihi al-Imam Ahmad huna wa alaihi aktsaru ashab. Tapi ini diucapkan oleh Imam Ahmad, dan ini barakallahu fikum pendapat kebanyakan pengikut Hambali. Wa ala hadha fayashmalu sahaba wa ghairahum minal mu'minin wa ala alihi, yakni mencakup keluarga beliau sendiri, para sahabat dan yang lainnya dari kaum mukminin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.